وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah masih pada bab tentang harapan pada Allah Subhanahu wa taala, harapan akan rahmatnya, berharap kepada ampunannya, berharap kepada anugerahnya. Maka ini tentu wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla untuk mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbagai kebaikan Allah Azza wa Jalla. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-khalqa," tatkala Allah menciptakan ciptaannya atau hamba-hambanya, "kataba fi kitabin," Allah mencatat dalam sebuah kitab, "bahwa indahu fawqa al-arsy," kitab itu berada di sisi Allah di atas arsy, "inna rahmati aghlibu ghadabi," sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Wa fi riwayatin ghalabat inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku atau kemarahanku. Wa fi riwayatin inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku atau kemarahanku. Dan ini telah kami jelaskan tentang kandungan hadis ini yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih dan penyayang. Allah sangat merahmati hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka peluang untuk bertobat, peluang untuk beribadah, untuk memohon ampun kepadanya dari apa yang mereka lakukan berupa dosa dan kesalahan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah yang senantiasa mendahului kemurkaannya atau kemarahannya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang uluwullah ala khalqihi, bahwa Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya, Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya, tetapi Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah beritahukan dalam Al-Quranul Karim. Dan wajib bagi setiap orang mukmin beriman kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quranul Karim dan sifat-sifat Allah, bahwa Allah Ar-Rahmanu ala al-Arshis Tawa, Allah bersemayam di arsnya. Tiada seorang pun yang mengetahui bagaimana Allah bersemayam. Tetapi wajib bagi setiap orang beriman untuk mengimani dan menetapkan sifat tersebut yang tidak menyerupakan sifat Allah dan sifat-sifat makhluknya. Karena Ta'ala Allah, Allah Maha Suci dari menyerupai sifat makhluknya. Kemudian kita lanjutkan pada kesempatan yang baik ini juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in," Allah menciptakan atau menjadikan rahmat itu menjadi 100 bagian. 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Allah menahan rahmat itu padanya sebanyak 99 bagian dari rahmatnya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah turunkan di bumi ini satu bagian dari rahmatnya. Famin dalika al-juz'i yatarahamul khalaiqu. Nah, dari satu bagian rahmat Allah itulah ciptaan-ciptaan Allah saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Sampai-sampai seekor binatang ya yang berkaki empat, dia mengangkat kakinya dari anaknya karena khawatir kalau dia menginjak anaknya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah redaksi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah turunkan satu bagian dari rahmat-rahmat yang 100 itu. Allah turunkan satu bagian. Bainal jinni wal insi. Wal baha'imi wal hawam. Yang mana bagian rahmat itu dibagikan kepada golongan jin, golongan manusia, binatang-binatang dan serangga. Fabiha yata'atofuna. Yang dengan satu rahmat itu mereka saling mengasihi. Wabiha yatarahamun. Yang dengan rahmat, satu bagian rahmat itu mereka saling menyayangi. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Yang juga dengan rahmat itu binatang yang buas, binatang yang liar, dia menyayangi atau mengasihi anaknya. Wa akhorallahu tis'atan wa tis'ina rahmatan. Dan Allah menangguhkan 99 rahmat. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang dengannya Allah akan merahmati hamba-hambanya, yaitu hamba-hambanya yang beriman pada hari kiamat kelak. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, warawahu Muslimun aydan min riwayati Salman al-Farisi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis atau dari riwayat sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu bainahum. Di antara rahmat itu ada satu rahmat yang dengan rahmat tersebut manusia saling mengasihi di antara mereka. Watis'un watis'una liyaumil qiyamah. Sedangkan yang 99 adalah untuk di hari kiamat kelak. Wa fi riwayatin, dalam sebuah redaksi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala khalaqa yawma khalaqas samawati wal ardi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pada hari dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan 100 rahmat. Kullu rahmatin tibaqu ma bainas samai ilal ardi. Setiap rahmat ibaratnya jaraknya antara langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmatan. Lalu Allah jadikan di bumi ini satu rahmat. Fabiha ta'tifu alwalidatu ala waladiha. Yang dengan satu rahmat itu orang tua atau seorang ibu merahmati anaknya. Wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'din. Demikian pula binatang yang liar atau binatang buas dan burung-burung saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila terjadi atau di hari kiamat kelak, akmalaha bihadhi rahmah, Allah akan menyempurnakan dengan rahmat tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang memberikan harapan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberitahukan kepada kita di dalam hadis ini tentang rahmat Allah azza wa jalla yang Allah ciptakan ada 100 rahmat. Salah satu atau satu bagian dari 100 rahmat itu Allah berikan atau Allah ciptakan di muka bumi ini untuk hamba-hamba Allah, bahkan pada binatang-binatang. Sehingga satu rahmat yang Allah berikan pada hamba-hambanya, yaitu satu bagian rahmat tersebut, Allah berikan pada hati-hati makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik itu jin atau manusia ataupun binatang, bahkan serangga. Allah berikan rasa kasih sayang tersebut, yang dengannya bagaimana disebutkan pada riwayat-riwayat tadi, seorang ibu menyayangi anaknya, induk seekor binatang merahmati anaknya, dia tidak membunuhnya, dia tidak menginjakkan kakinya pada anaknya, dia tidak menyakiti anaknya. Demikian pula antara binatang dengan binatang, dan antara manusia dengan manusia, mereka saling mengasihi, dan rahmat yang Allah berikan pada hati mereka di dunia ini. Oleh karena itu, rahmat Allah yang Allah berikan ini adalah merupakan salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, yang mana itu terlihat pada kehidupan kita sehari-hari. Timbulnya rasa rahmat, kasih sayang orang seseorang kepada saudaranya, ketika mungkin seorang melihat ada orang yang lebih fakir darinya, maka timbul rasa iba, timbul rasa kasih sayang dalam dirinya untuk dia memberikan uluran tangannya. Demikian pula rahmat-rahmat yang lainnya, rahmat seorang ibu kepada anaknya, seorang ibu kepada bayinya, bagaimana dia menjaga, bagaimana dia merawat, bagaimana dia yang mendidik anak-anaknya sejak dalam buaian sampai mereka dewasa. Maka ibu adalah merupakan buah hati, atau anak adalah buah hati bagi ibunya. Dan ini kasih sayang yang Allah berikan, menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat itu, satu bagian dari rahmat tersebut Allah berikan pada hamba-hambanya, dan Allah siapkan, Allah tangguhkan 99 rahmat untuk di hari kiamat kelak. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya rahmat itu di akhirat kelak. Kalau di dunia kita bisa merasakan rahmat tersebut, apalagi di akhirat kelak yang jumlahnya 99 rahmat. Oleh karena itu, orang yang berakal, orang yang berhati bersih, berakal sehat, berpikiran ke depan, apalagi dia sebagai seorang mukmin, maka dia tidak akan mendahulukan dan dia tidak akan mengutamakan dunia ini. Dia akan tentu menginginkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa besarnya rahmat Allah bagi hamba-hambanya di akhirat kelak. 99 rahmat Allah siapkan untuk kaum mukminin, untuk kaum mukminin. Maka dari itu, seorang beriman, seyogianya dia senantiasa berbuat baik, berbuat kebaikan dalam kehidupannya ini untuk mendapatkan apa yang disiapkan Allah Azza wa Jalla bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh di hari kiamat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan semua rahmatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, seorang memohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah merahmatinya di dunia dan di akhirat. Tidak hanya di dunia dan tidak hanya di akhirat, tapi kedua-duanya. Bagaimana seorang mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah melindunginya dari berbagai macam hal yang tidak disenanginya, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang jelek, dari berbagai macam musibah dan malapetaka, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka al-afiyah di dunia wal akhirah. Ya Allah, sungguhnya aku mohon pada Engkau al-afiyah, as-salamah. Mohon pada Engkau keselamatan ya Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yahki an rabbih tabaraka wa taala, yang mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Rabbnya tabaraka wa taala, yaitu dari Allah azza wa jalla. Qal, yani Allah berfirman, aznaba abdun dhanban, Allah memberitahukan bahwa ada seorang hamba yang dia berbuat dosa. Faqala Allahumma ighfirli dhanbi, maka kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku akan dosa, akan dosaku. Ya Allah, ampunilah aku akan dosaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aznaba abdi dhanban, sesungguhnya atau hambaku berbuat dosa, hambaku berbuat satu dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba, lalu kemudian dia mengetahui, dia meyakini bahwa dia mempunyai Rabb, dia mempunyai Tuhan, dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, dan dia juga mempunyai Rabb yang memberi sanksi karena sebab dosa. Tsumma 'ada fa adznaba, kemudian yakni setelah dia minta ampun pada Allah, dia kembali berbuat dosa lagi. Tsumma 'ada fa adznaba, kemudian dia kembali berbuat dosa. Faqala ay rabbi, maka kemudian dia berdoa, wahai Rabbku, ighfir li dzambi, wahai Rabbku, ampunilah akan dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala menjawab atau mengatakan pada hamba ini, aznaba abdi dhanban, Allah mengatakan hambaku berbuat suatu dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bidzambi, namun dia mengetahui bahwasanya dia mempunyai Tuhan, dia mempunyai Rabb yang mengampuni dosa dan yang memberi sanksi karena dosa. Tsumma 'ada fa adznaba, kemudian setelah dia memohon ampun, dia kembali berbuat dosa. Faqala ay rabbi, kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, ighfir li dhanbi, ampunilah aku akan dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berkata atau berfirman, aznaba abdi dhanban, hambaku berbuat suatu dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba, maka dia mengetahui bahwa dia mempunyai Rabb, dia mempunyai Tuhan, yang mana Tuhan itu atau Rabb itu mengampuni suatu dosa. Wa ya'khudhu bidzambi, dan memberi sanksi karena suatu dosa. Qad ghafartu li 'abdi, sungguh aku telah mengampuni hambaku. Falyaf'al ma syaa, maka hendaknya dia berbuat apa yang dikehendakinya. Hadis ini muttafaqun alaih, keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan makna dari perkataan Allah dalam hadis ini, falyaf'al ma syaa, hendaklah dia berbuat apa yang dikehendakinya. Ai madama yaf'alu hakadha yudhnibu wa yatubu aghfir lahu, artinya selama dia berbuat demikian, dia berbuat dosa kemudian dia bertaubat, dia berbuat dosa kemudian dia kembali kepada Allah, minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah, maka aku senantiasa mengampuninya. Fa inna taubata tahdimu ma qablaha, karena sungguhnya dosa itu menghancurkan, dosa itu menghabiskan atau yakni membinasakan atau menghapus ma qablaha, itu dosa yang sebelumnya. Fa inna taubata, sesungguhnya tobat itu menghapus yakni dosa perbuatan yang sebelumnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah hadis yang agung yang menunjukkan betapa Allah subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya dan memiliki atau zat yang maha pemberi taubat bagi hambanya yang kembali bertaubat kepadanya. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah azza wa jalla. Menunjukkan pula tentang karunia Allah yang demikian besarnya kepada hamba-hambanya. Selama mereka berkeyakinan, selama mereka beriktikad bahwasanya yang memiliki segala-galanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki maqalidus samawati wal ard, yang menguasai seluruh perbendaharaan langit dan bumi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengampuni dosa hamba-hambanya. Apabila dia kehendaki, dia mengampuni, dan apabila dia kehendaki, dia pula yang memberi sanksi kepada hamba-hambanya. Nah, hadis yang baru kita dengar ini menunjukkan betapa pentingnya bertauhid kepada Allah azza wa jalla. Betapa pentingnya seorang hamba mengenal Allah dan mengetahui sifat-sifat Rabb-nya. Zat yang maha pengampun. Zat yang menerima taubat. Selama orang hamba ini bertauhid pada Allah azza wa jalla, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dia tidak meminta-minta kepada selain Allah. Dia tidak menjadikan siapapun sebagai perantara antara dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setiap dia berbuat dosa, dia kembali kepada Allah. Setiap dia berbuat dosa, dia kembali kepada Allah. Dia bertobat pada Allah, maka Allah akan senantiasa mengampuni. Ini keutamaan tauhid. Karena di sini berulang-ulang Allah menyebutkan bahwa hambaku berbuat dosa. Kemudian dia minta ampun kepada Allah dan dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb. Bahwa dia memiliki Rabb, Tuhan yang mengampuni dosa dan yang memberi sanksi karena dosa. Maka kemudian dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dan hadis-hadis yang semisal akan kita bacakan setelah ini beberapa hadis, bukan berarti kemudian hadis ini membuka peluang bagi hamba-hamba Allah untuk berbuat dosa. Tidak. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, setiap bani Adam itu pasti berbuat kesalahan, pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan atau berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah. Hadis ini bukan merupakan hiburan bagi para pelaku maksiat, atau bukan berarti anjuran untuk orang berbuat dosa. Tidak. Hasya wa kalla. Sama sekali tidak. Tetapi hadis kullu bani adam khata, setiap anak Adam berbuat dosa, ini adalah pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan perintah, tetapi berita dari beliau bahwa perbuatan dosa itu pasti terjadi. Bukan berarti kemudian beliau memerintahkan untuk setiap orang berbuat dosa, tapi pemberitahuan dari Rasulullah sallam bahwa perbuatan dosa itu bagian dari perbuatan manusia. Karena itu bagian dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di balik itu semuanya ada hikmah yang luar biasa besarnya yang Allah menghendaki untuk diketahui oleh hamba-hambanya. Jadi ketika mungkin ada orang bertanya, apa hikmah dari Allah mentakdirkan adanya perbuatan dosa? Banyak hikmahnya. Telah disebutkan oleh para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, tentang hikmah di balik dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dan hikmah di balik Allah mentakdirkan adanya perbuatan dosa. Salah satunya yang beliau sebutkan adalah bahwa Allah memiliki al-asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang terbaik. Allah mempunyai sifat-sifat yang termulia. Di antara nama-nama Allah adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Allah adalah zat yang maha pengampun, zat yang banyak ampunannya. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha penerima taubat bagi hamba-hamba yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Afu, maha pemaaf. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Halim, zat yang maha penyantun. Allah tidak langsung mengazab hambanya karena dosanya, tetapi Allah memberikan peluang pada hamba-hambanya untuk bertobat pada Allah Ta'ala. Maka dari itu adanya perbuatan dosa atau hikmah dibalik Allah mentakdirkan adanya perbuatan dosa untuk Allah menunjukkan pada hamba-hambanya. Untuk Allah menunjukkan pada hamba-hambanya bekas dari sifatnya bahwa Allah maha pengampun. Maka harus ada yang diampuninya, yaitu hamba-hambanya berbuat dosa. Allah maha penerima taubat. Maka harus ada di antara hamba-hambanya yang berbuat dosa, kemudian mereka kembali bertobat pada Allah, dan Allah menerima taubatnya. Karena Allah memiliki nama-nama ini. Allah memiliki nama-nama tersebut. Oleh karena itu, dalam hadis-hadis seperti ini, adalah merupakan perintah untuk berbuat dosa. Tetapi ini pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla, bahwa kalau seorang berbuat dosa dan itu terjadi, hendaklah dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah dia putus asa dari rahmat Allah. Karena sebagaimana Allah, kama anna Allah yuhibbu an yu'tiya al-muhsinin min hasanatihim. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai untuk memberikan kebaikan, memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian pula, fa innahu yuhibbu an yatajawaza an sayyiatil musiin. Demikian pula Allah mencintai, Allah menyukai untuk memaafkan, untuk mengampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang melanggar, orang-orang yang berbuat dosa. Allahu Akbar, zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang, zat yang maha penyayang. Dari itu kaum muslimin rahimakumullah, wahai orang yang berbuat dosa, diri-diri kita ini yang banyak berbuat dosa pada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam. Bagaimana Allah ta'ala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa siang dan malam. Wa ana akfirud dhunub, dan aku adalah zat yang mengampuni dosa, zat yang mengampuni kesalahan hamba-hambaku. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah kepada aku ampunan, bisa aku memberikan ampunan kepada kalian. Maka kepada seluruh hamba-hamba Allah siapapun, bahkan orang kafir yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, tidak beriman pada Al-Quran, tidak beriman kepada Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman kepada rukun-rukun iman yang Allah wajibkan beriman, kembalilah kepada Allah dan beriman kepada Allah. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, Nabiur Rahmah, Nabi Muhammad SAW, Nabiur Rahmah yang membawa rahmat kepada mereka semua yang belum memeluk Islam. Bertobatlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, masuklah ke dalam agama Allah untuk mendapatkan ampunan Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang kafir kalau mereka kembali, kalau mereka bertobat, kalau mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka memeluk agama Allah, beriman kepada Allah, bertobat kepada Allah. Allah zat yang maha pengampun. Demikian pula kepada hamba-hamba Allah dari kaum mukminin, dari kaum muslimin yang pernah berbuat dosa, yang bergelimang dalam dosa, hendaklah kembali kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mumpung pintu taubat masih terbuka, kesempatan dan peluang masih ada untuk kembali kepada Allah, maka kembali kepada Allah Ta'ala. Baik yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang melanggar peraturan-peraturan yang dituntun oleh Rasulullah SAW, yang berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar, yang makan riba, yang berbuat syirik, yang kemudian yang minum khamar, yang berzina, dan yang lainnya dari semua perbuatan dosa, berhentilah dan kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zat yang lebih rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada zat yang lebih pemurah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zat yang menjadi tumpuan harapan seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika seorang berbuat dosa, kapan dan dimanapun dia berbuat dosa, siang ataupun malam, dosa itu berulang-ulang atau tidak, hendaklah dia kembali kepada Allah. Setiap dia terjerumus dalam dosa, maka minta ampunlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Karena di antara kesalahan, dan ini merupakan bisikan syaitan kepada manusia untuk menjadi kepada pelaku dosa, untuk menjadikan mereka putus asa dari rahmat Allah. Terkadang ada manusia yang mereka berbuat dosa, kemudian dia kembali bertobat, lalu kembali ke dosa itu, lalu bertobat lagi, lalu kembali ke dosa itu, lalu bertobat lagi. Nah, kemudian syaitan datang kepadanya. Datang kepada orang ini mengatakan dan membisiki dalam dirinya, bahwa kamu telah berbuat dosa, kemudian kamu bertobat, kemudian kamu dosa lagi, kamu bertobat lagi. Allah tidak bakal menerima permohonan dosa, permohonan ampunmu. Allah tidak akan menerima kamu, karena kamu telah berulang-ulang berbuat dosa yang sama. Kemudian kamu sudah bertobat, kamu kembali pada dosa tersebut. Ini adalah bisikan syaitan, supaya hamba Allah itu yang berbuat dosa tersebut putus asa dari rahmat Allah. Hamba Allah itu putus asa dari rahmat Allah. Maka ketahuilah, janganlah seorang terperdaya, tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan dalam dirinya. Dengan bisikan-bisikan syaitan dalam dadanya, yang memberikan kesan kepadanya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya, karena dia telah berulang-ulang berbuat dosa itu, dan dia telah bergelimang dalam dosa itu. Ketahuilah bahwasanya Allah menerima taubat setiap hamba yang berbuat dosa, sebesar apapun dosa itu, meskipun dia berulang-ulang berbuat dosa. Kemudian dia kembali pada Allah, Allah zat yang maha penerima taubat hamba yang bertobat kepadanya. Dan taubat itu akan menghancurkan dosa-dosa sebelumnya, menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Meskipun demikian, tentunya seorang tetap tidak boleh menggampangkan dosa itu sendiri. Karena orang beriman, yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, tentu dia memiliki ketakwaan pada Allah. Maka dari itu, tidaklah kemudian nas-nas seperti ini, hadis-hadis seperti ini, ya, dijadikan sebagai peluang untuk menggampangkan dosa, meremehkan perbuatan maksiat, lalu dia bergelimang dalam maksiat. Karena apa? Karena seorang tidak tahu apakah dia bisa bertobat atau tidak. Oleh karena itu, hadis-hadis seperti ini bukan merupakan peluang, ya, untuk kemudian seorang berbuat dosa seenaknya. Tapi hendaknya tetap dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Namun kalau dia terjerumus dalam dosa, dia segera kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa at-taubatun nasuh, taubat yang nasuha, ya, taubat yang nasuha itu adalah sebagai sesuatu amal perbuatan yang akan menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Jadi hadis ini memberikan kepada kita atau sebagai suatu dalil bahwasanya seorang kalaupun dia berulang-ulang melakukan satu jenis dosa, kemudian dia bertobat, maka Allah zat yang maha penerima tobatnya. Allah zat yang maha penerima tobatnya. Ya. Jadi kalaupun seorang berbuat dosa berulang-ulang, dia tetap dan kembali kepada Allah Ta'ala. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini hadis yang memberikan makna dan pengertian yang mendalam tentang betapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dan kasih sayangnya, ampunan dan maghfirahnya kepada hamba-hambanya yang kembali kepadanya, yang bertobat kepadanya. Dan ini menunjukkan bahwa seorang kalau dia berbuat dosa, jangan dia mencari yang lainnya, jangan mencari kuburan. Carilah Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha melihat, Zat yang maha menerima taubat. Mintalah ampun pada Allah langsung tanpa perantara. Langsung mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa mencari perantara-perantara. Tanpa mencari perantara-perantara. Kita langsung pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau seorang mengatakan, Ustaz aku ini masih kotor. Ya. Aku tidak pantas menghadap Allah. Tapi aku mencari orang lain. Tidak. Kalau seorang tidak mau membersihkan dirinya, dan dia langsung menghadap pada Allah, lalu sampai kapankah dia bersihkan dirinya? Sampai kapankah dia bersihkan dirinya? Ini membersihkan diri dengan bertobat, dengan memohon ampun, dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia merubah perilakunya, merubah perbuatannya, dia yang buruk kepada yang baik, dia yang buruk kepada yang baik, dan dia memperbanyak perbuatan-perbuatan baik tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa kata beliau, seorang yang berbuat dosa, pelaku dosa itu memiliki tiga samudra. Samudra yang pertama adalah taubat. Samudra yang kedua adalah permohonan ampun pada Allah. Dan samudra yang pertama adalah taubat dan istighfar. Bertobat dan memohon ampun pada Allah. Samudra yang kedua adalah memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, mengejar ketertinggalan, ya, dengan melakukan dan memperbanyak amal soleh. Dan samudra yang ketiga adalah cobaan yang Allah berikan kepadanya, cobaan yang Allah takdirkan kepadanya, musibah yang menimpa dirinya atau hartanya atau keluarganya, apabila dia bersabar, apabila dia menerima dengan kesabaran dan keikhlasan, maka itu adalah bagian dari samudra yang akan membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, bahkan sebagai peluang untuk dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu qala, dan juga dari beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laulam tudznibu, seandainya sekiranya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan membinasakan kalian atau Allah akan melenyapkan kalian, wa jaa'a biqaumin yudznibun." Dan Allah mendatangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa, fayastaghfiruna Allah Ta'ala, lalu mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala, fayaghfiru lahum, dan Allah pun akan mengampuni mereka. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian hadis yang sama atau yang senada dengan hadis ini, yaitu hadis berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari, ya, beliau seorang sahabat dari kaum Ansar, namanya adalah Khalid bin Zaid radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Laula annakum tudznibun, seandainya kalian tidak berbuat dosa, la khalaqallahu khalqan yudnibun, niscaya Allah akan menciptakan hamba-hambanya yang mereka berbuat dosa, fayastaghfiruna, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, dan Allah akan mengampuni mereka. Juga hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, hadis ini sebagaimana telah saya jelaskan tadi, hadis-hadis seperti ini bukan merupakan pengumuman, hiburan untuk para pelaku dosa agar terus bergelimang dalam dosa, tidak. Tetapi ini pemberitahuan dari Allah, dari Nabi SAW akan salah satu dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya. Bahwa Allah Zat yang mengampuni dosa hamba-hambanya, yang memohon ampunannya, yang kembali kepadanya. Maka dari itu inti dari hadis ini, kalau seorang berbuat dosa, hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya, karena Allah Zat yang Maha Pengampun, ya, dan dia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kemana saya katakan tadi, para ulama atau sebagian ulama mengatakan hikmah dari hadis-hadis seperti ini, dan ini juga disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan pemberitahuan dari Allah, dari pemberitahuan kepada kita bahwa dosa itu pasti terjadi dan ada hikmah di balik itu. Yang kedua, bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa Taala Zat yang Dia menyukai, mencintai untuk memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik, demikian pula Allah adalah Zat yang Dia menyukai dan mencintai untuk memaafkan mereka, para pelaku dosa, dari hamba-hambanya yang berbuat dosa. Allah pun ingin menunjukkan bahwa Allah menyukai untuk mengampuni, untuk memaafkan dosa-dosa mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata kunna ku'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, dahulu pernah suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin. Hadir bersama kami dalam majlis itu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dan beberapa orang yang lainnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina. Maka di saat sedang majlis dan sedang duduk di majlis itu, Rasulullah sallam bangun. Beliau pergi, yakni meninggalkan kami. Fa abta'a alaina. Beliau lama tidak muncul-muncul. Beliau lama menghilang pergi, kemudian tidak muncul-muncul, tidak kunjung muncul. Fa khashina an yuqta'a dunahu. Maka kata Abu Hurairah, kami semua itu merasa timbul rasa khawatir pada diri kami. Kekhawatiran kalau beliau ini ada sesuatu yang menimpanya. Kalau beliau tertimpa sesuatu. Fa fazina fa qumna. Maka kami pun kemudian bangkit. Kami khawatir akan diri Rasulullah sallam, dan ini menunjukkan kecintaan mereka pada sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ada rasa khawatir, maka kami pun kemudian qumna, kami bangkit semuanya. Kata Abu Hurairah, fakuntu awwala man fazi'a. Kata Abu Hurairah, aku orang pertama yang khawatir dengan Rasulullah SAW. Fakharajtu abtaghi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun keluar, aku mencari Rasulullah SAW. Hatta ataitu haitan lil ansar. Hingga aku sampai pada, aku mendatangi satu kebun korma milik salah seorang dari kaum Ansar, ya, milik orang-orang Ansar. Wa dzakara al-hadis bitulihi ila qawlihi. Kemudian Abu Hurairah menceritakan hadis ini, hadis yang panjang. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Idhhab, pergilah engkau wahai Abu Hurairah." Faman laqita wara'a hadzal haiti. Maka siapapun orang yang engkau bertemu dengannya, ya, di balik kebun korma ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang mana orang itu memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbu, yang mana hatinya betul-betul yakin dengan apa yang dia ucapkan tersebut, fabashirhu, fabashirhu bil jannah, maka beritakanlah kepada dia dan berita gembira, yaitu berupa surga bagi. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah kisah tentang suatu ketika pernah Nabi SAW duduk di bersama sahabatnya, termasuk Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau keluar, pergi ke satu haid. Haid itu kebun kurma. Ya. Kemudian beliau memberitahukan pada akhir dari hadis ini, beliau memerintahkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, keluarlah engkau ya Abu Hurairah, yakni dari kebun ini. Siapa saja yang kau bertemu di balik kebun ini, yang mana orang itu mengakui dia bersaksi dan persaksian yang benar, dia meyakini dengan keyakinan yang benar bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka beritakan padanya, berikan padanya berita gembira, yaitu surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang betul-betul memberikan persaksian dengan hatinya yang penuh keyakinan bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita betapa pentingnya, betapa urgennya tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang kita inginkan dalam mendakwai manusia. Ayolah kembali kepada Allah. Bertauhidlah kepada Allah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Tinggalkan kebergantungan kepada selain Allah. Siapapun orangnya. Tinggalkan. Bergantunglah pada Allah Azza wa Jalla. Kembalilah kepada Allah Ta'ala. Bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggantungkan diri pada manusia. Jangan berharap kepada manusia. Siapapun orangnya. Betapapun kesolehannya. Betapapun kealimannya. Ya. Tapi datanglah pada Allah. Bertauhidlah pada Allah. Mintalah kepada Allah. Apapun yang kita hadapi di dunia ini. Jangan menggantungkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha hidup. Zat yang maha mendengar. Zat yang maha melihat. Zat yang maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Allah menyukai, Allah bergembira tatkala seorang hamba kembali pada Allah. Maka tauhid seorang pada Allah ini adalah penyebab utama keselamatannya di dunia dan di akhirat. Tetapi kesyirikan pada Allah Ta'ala adalah musibah pertama dan utama yang mencelakakan seorang hamba dan membinasakan seorang hamba dunia dan di akhirat. Maka dari itu, dakwah tauhid ini mengajak umat. Mengajak orang-orang yang jahil. Ya. Yang kurang ilmunya, pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah dan segala rahmat dan kasih sayangnya. Dan segala sifat-sifat kemuliaannya. Ayo kembali pada Allah. Bertauhidlah pada Allah. Ya. Jangan kepada manusia. Manusia itu miskin. Siapapun orangnya. Dia membutuhkan sesuatu. Jangan Allah zat yang maha segala kesempurnaan. Ada pada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang bertauhid dijamin keselamatannya. Orang yang syirik diancam akan keselamatannya. Ya. Jadi semua ancaman yang paling berbahaya adalah ancaman terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan-kesyirikan. Yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tauhid adalah a'zamu ma'rufin. Tauhid adalah kebaikan yang teragung. Yang diajarkan kepada manusia. Yang manusia didakwai kepadanya. Yaitu kepada tauhid. Karena dia adalah a'zamu ma'rufin. Perbuatan ma'ruf yang teragung adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan kesyirikan adalah a'zamu mungkarin. Kemungkaran yang paling besar adalah syirik pada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mencegah, menghalangi manusia dari kesyirikan adalah perbuatan baik yang terbaik. mengajak manusia pada tauhid dan cegah manusia dari syirikan. Ini adalah dakwah yang terutama, misi para anbiya, misi para rasul ketika mereka diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat-umat mereka. Dan terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kepada tauhid, menyembah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang akan memberikan jaminan keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan tauhid itu harus bersifat istiqomah. Orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, jangan mencela-menceli. Jangan pagi sore bertauhid pada Allah seumur hidupnya. Sepanjang keyakinan sudah ada dalam dirinya, maka bertauhidlah pada Allah sampai akhir dari kehidupannya. Sampai nafasnya yang terakhir, ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan malakul maut, ya, itulah namanya istiqamah dalam tauhid sampai mati. Bukankah wasiat Nabi SAW dan perintah beliau kepada kita, kalau memang benar kita mencintai saudara kita, kalau memang kita betul-betul merasa bahwa ini adalah saudara kita, jika dia dalam keadaan sakaratul maut, tuntunlah dia kalimat la ilaha illallah. Ya, tuntunlah dia kalimat la ilaha illallah. Agar dia betul-betul mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agungnya, karena fadilah yang amat besar dari fadilah tauhid tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya Abu Hurairah yang baru kita dengar tadi menjelaskan kepada kita tentang betapa cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka senantiasa yang menginginkan keselamatannya dari setiap hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu ketika beliau pergi, ya, dan beliau meninggalkan mereka dalam waktu yang cukup lama, mereka mencari beliau. Di mana beliau ini? Ada apa dengan beliau? Dikhawatirkan kalau ada sesuatu yang menimpa beliau. Maka mereka kemudian serta-merta bangkit dari tempat duduk mereka, kemudian mencari Rasulullah SAW. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa iman yang benar, yang penuh dengan keyakinan, tauhid yang benar, yang penuh dengan keyakinan pada Allah Azza wa Jalla, ini adalah penyebab utama seorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penyebab utama seorang dimasukkan surga oleh Allah Azza wa Jalla karena tauhidnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya untuk memberikan berita gembira. Apa saja hal-hal yang positif, yang menyenangkan seseorang, ya, dari suatu berita. Orang yang memberitahukan pada orang itu, dia mendapat ganjaran. Dia mendapat pahala. Jadi ini termasuk anjuran memberitahukan suatu berita gembira kepada saudara kita, ya, kepada teman kita, ya, ketika seorang mendapat nikmat misalnya, dia memberitahukan saudaranya. Dia memberitahukan saudaranya. Atau ketika saudara mendapat nikmat, dia ikut bergembira. Ya, dia ikut bergembira. Ini termasuk bagian dari akhlak yang mulia, akhlak yang diajarkan oleh Islam kepada umat ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui juga berkaitan dengan masalah yang kita bahas ini, bahwa pelaku dosa besar selain syirik, pelaku dosa besar selain syirik, kalau dia meninggal dan dia belum bertobat dari dosanya, maka ahlu sunnah wal jamaah dalam hal ini adalah mereka yang mengikuti para sahabat tabi'in, termasuk a'immatul arba'ah, para imam yang empat, imam madzhab, imam madzhab yang empat dan yang mengikuti mereka, itu berpendapat bahwa, tentu pendapat berdasarkan dalil, Quran dan sunnah. Pelaku dosa besar yang selain syirik, yang dia belum bertobat dari dosanya, kalau dia meninggal, itu tahta masyiatillah. Ada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menghendaki Allah mengampuninya, dan tanpa menyiksa orang ini, hamba ini, dia langsung dimasukkan dalam surga. Yang kedua, kalau Allah menghendaki, karena keadilannya, karena hikmah di balik itu, hamba tersebut harus diadab, maka hamba itu diadab dalam waktu tertentu, Allah yang lebih mengetahuinya, kemudian dia dikeluarkan dari api neraka. Ini kaitan dengan orang yang melakukan dosa besar selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa syirik pada Allah taala, kalau seorang tidak bertobat dari dosa syirik, ya, sampai mati, maka dia, ya, disebutkan oleh para ulama khalidun khalladun binar, kekal selamanya dalam neraka. Dosa syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, kalau seorang hamba mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa syirik tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah azza wa jalla, membaca firman Allah azza wa jalla fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Rabbi, perkataan Nabi Ibrahim disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-36. Rabbi, innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa'innahu minni. Wahai Rabku, sesungguhnya patung-patung itu, berhala-berhala itu, menyesatkan banyak di antara manusia. Maka barang siapa yang mengikuti aku, dia dari golanku, ya. Dan qaulu Isa, demikian pula perkataan Nabi Isa yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-118. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduka. Dan yang kau mengadab mereka ya Allah, maka itu adalah hamba-hambamu. Wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka sungguhnya engkau zat yang maha pengampun, zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ketika membaca ayat-ayat ini, farafa'a yadayhi wa qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma ummati ummati, wa baka. Beliau mengangkat kedua tangannya kemudian sambil berdoa dengan mengatakan, ya Allah umatku umatku. Kemudian beliau menangis. Ini menunjukkan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin. Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam, dan Tuhanmu lebih mengetahui. Fasalhu ma yubki, tanyakan kepada Muhammad apa yang menyebabkan dia menangis. Fa'atahu Jibril, lalu Jibril pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala, maka Rasulullah sallallahu memberitahukan kepada Jibril apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut. Wa huwa a'lamu, dan Allah lebih mengetahui. Faqala Allah taala, maka Allah taala berkata kepada Jibril, ya Jibril, idhhab ila Muhammad. Wahai Jibril, wahai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad. Faqul, katakanlah kepadanya, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Sesungguhnya kami akan menjadikan engkau ridha terhadap umatmu, dan kami tidak akan menyakitimu. Rawahu Muslim, hadis ini buat Imam Muslim. Dan insyaAllah penjelasan dari hadis ini dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan sampai di sini untuk pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan insyaAllah setelah ini akan ada waktu untuk sesi tanya jawab, dan kami kembalikan ke Jakarta. Aqulu qawli hadza, semoga Allah menambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang dapat disampaikan dalam pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW ini. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajian ilmiah dan penyampaian materi yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, di layanan lain telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat melalui nomor 0819896543, dan kami akan bacakan satu pertanyaan untuk membuka sesi tanya jawab di pagi hari ini. Nah, kami bacakan Ustaz, datang pertanyaan dari Yamin berasal dari Medan. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah segala dosa orang tua saya yang sudah meninggal dapat terampuni dan terbebas dari segala siksa serta mendapatkan surga dengan doa seorang anak? Lalu doa anak yang bagaimana dan bagaimana syaratnya agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu fikum. Silakan, Ustaz. Baik, tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi, apakah dosa orang tua penanya tadi yang telah meninggal diampuni oleh Allah SWT, ya, dan semua dosa diampuni kemudian dimasukkan surga berkat doa seorang anak kepada orang tuanya tersebut. Kita ya diberikan tuntunan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat sesuatu yang itu merupakan kewajiban kita terhadap orang tua kita. Apakah itu? Salah satunya adalah mendoakan mereka. Ya. Mendoakan mereka. Ketika mereka meninggal misalnya, maka doa seorang anak kepada orang tua, selama dia berdoa dan ikhlas, betul-betul hanya kepada Allah, dia mohon pada Allah, dan hati yang ikhlas penuh harapan agar Allah mengampuni orang tuanya, maka kita harus optimis, kita harus husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mengampuni dosa orang tua kita. Allah merahmati orang tua kita. Jadi itu tugas kita adalah mendoakan orang tua kita. Kemudian kita berharap, kita optimis, kita husnudzon, kita tidak suudzon pada Allah. Kita prasangka baik pada Allah, bahwa Allah mengampuni dosa orang tua kita. Adapun mengetahui secara pasti, wallahu a'lam. Tapi ini adalah tugas kita, mendoakan mereka. Dan penuh harapan, dan kita tidak putus asa dari rahmat Allah, dan selalu berhusnudzon, berprasangka baik pada Allah Ta'ala. Itu tugas anak. Dan hak orang tua kita, yang harus mereka terima, yaitu mereka didoakan. Mereka didoakan. Jadi tugas Anda dan tugas kita semuanya mendoakan mereka. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang syarat apa saja doa kita bisa dikabulkan oleh Allah taala, yang pertama, doa itu harus betul-betul dengan hati yang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla. Doa itu harus konsentrasi, kita mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohon pada Allah taala. Ya. Jadi seorang doa tidak boleh hanya sekedar baca, dia tidak tahu apa yang diomongkan. Apalagi dia mengingat yang lainnya. Sambil berdoa, tapi ingatannya di kantornya, pekerjaannya, tugasnya. Sementara dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Apa yang dia minta pada Allah Ta'ala. Ini termasuk jadi penghalang-penghalang ijabah. Karena Allah tidak menerima doa orang yang lalai hatinya. Yang lalai qalbuhu minat doa. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya, jadi ikhlas dan konsentrasi. Yang ketiga, yaitu seorang yang berdoa pada Allah Ta'ala agar doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia makan yang halal. Jadi makanan-makanan yang halal. Karena salah satu sebab terhalangnya doa seseorang adalah karena memakan yang haram. Ya. Memakan yang haram. Maka kita berupaya semaksimal mungkin agar kita mencari rezeki dari yang halal, ya, sehingga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara sebab seorang doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita mencari kesempatan-kesempatan yang baik, yaitu kesempatan-kesempatan di sana, peluang-peluang untuk terkabulnya doa sangat besar. Contohnya, di saat kita sujud. Contoh yang lain, di saat kita duduk tasyahud sebelum salam. Ini tempat-tempat yang makbul. Termasuk di tengah malam, ya, sholat tahajud. Antara adzan dan iqamah. Ya, sambil menunggu iqamatus sholah, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Dan seterusnya. Silakan nanti Anda merujuk pada tulisan-tulisan tentang waktu-waktu dikabulkannya permohonan dan tempat-tempat dikabulkannya permohonan. Kita berusaha untuk berdoa di saat-saat tersebut. Sore hari-hari Jumat, sebelum matahari terbenam, ya. Ya, kita berdoa minta pada Allah, itu termasuk waktu-waktu yang Allah mengabulkan permohonan para hamba-Nya. Termasuk ada hal yang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Di antara waktu yang mustajab, waktu yang mendapatkan, sangat dimungkinkan terkabulnya sebuah doa adalah di hari Rabu antara zuhur dan asar. Di hari Rabu antara zuhur dan asar. Itu termasuk waktu-waktu yang makbul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka peluang-peluang itu manfaatkan. Ini mungkin jawaban kami pada penanya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya kita coba angkat melalui layar lain telepon. Silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 di kesempatan pagi hari ini. Nah, kita coba sapa kembali. Halo. Silakan. Ya, terputus. Kembali bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan pagi hari ini di sesi tanya jawab bersama kajian bersama Ustaz Mubarak Bahu Alim Hafidhahullah Ta'ala. Di line telepon kembali kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak dengan siapa, dari mana? Dari Boja di jalan. Silakan Bapak di jalan, Masya Allah. Fadil Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, saya mau nanya, begini kondisinya tadi. Orang tua saya sakit, ya, ibu juga sakit, jantung, jadi nggak bisa capek. Bapak saya juga itu udah lemah kondisinya, jadi nggak bisa bangun pun susah, kamar mandi susah. Nah, jadi saya sebagai anak, ya, bisa mungkin berbakti, dan juga saya sebagai suami dari anak ini punya tanggung jawab juga. Jadi gini, Pak, sebelum berangkat kerja, ya, saya itu selalu mampir ke rumah orang tua. Kemudian membersihkan orang tua, kemudian kan harus pakai diaper, kan? Nah, diaper. Nah, kemudian setelah bersih, saya kasih tau ke orang tua, ya udah kalau mau sholat tuh sekarang, karena kan mungkin kalau itu segala macam udah pipis atau apa. Jadi apakah boleh, kan, misalnya pas pagi-pagi ini subuh itu bapak itu sholat sampai dengan asar, kan? Karena kan kita nggak tahu nih nanti jam berapa dipipis. Nah, karena nanti sore lagi setelah pulang kerja saya baru ganti lagi, kan. Nah, apakah kemudian itu apakah saran saya itu diperbolehkan, karena saya perlu tentunya bertakwalah semampunya gitu tadi, ya. Mohon penunjuknya, kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, Ustaz, cukup jelas pertanyaannya, silakan. Baik. Saya mohon maaf, ada satu poin yang kurang jelas tadi. Apa saran Bapak itu kepada orang tuanya? Mohon diulangi lagi. Iya. Tadi apa yang telah disampaikan dengan kondisi orang tua yang telah disampaikan tadi. Kemudian inti dari pertanyaan Bapak tersebut, apakah boleh menyarankan orang tua atau kepada orang tua dari Bapak tersebut bahwa dapat melaksanakan sholat dari subuh hingga asar dalam satu waktu. Karena ada melihat kondisi ayah dari Bapak yang bertanya tadi sedang sakit, barakallahu fikum. Mohon dijelaskan dalam hal ini, Ustaz. Baik, tentang apa yang ditanyakan dan apa yang diceritakan oleh Bapak penanya tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan jalan keluar ya kepada kedua orang tuanya, demikian pula kepada Bapak ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ini membalas kebaikannya, karena begitu tanggung jawabnya pada kedua orang tuanya. Hanya saja ya, yang kami ingatkan pada kesempatan yang baik ini yaitu saran beliau kepada orang tuanya untuk sholat subuh, zuhur, dan asar dalam satu waktu, ini adalah tidak benar. Ya. Dan ini wallahu a'lam termasuk ya sebetulnya Bapak ini bertanya kepada orang berilmu sebelum memberikan sebuah fatwa. Ya. Karena yang dijama itu adalah, saya melihat orang tua ini kalau memang dalam kondisi yang demikian boleh dijama zuhur dan asar. Karena dalam keadaan yang memang sulit. Tapi subuh terpisah. Ya. Subuh itu sholat pada waktunya. Zuhur dan asar mungkin dijama dan tidak dikosor karena mereka bukan musafir. Ya. Bagaimana fatwa sebagian ulama tentang orang yang sakit boleh menjamak sholat mereka. Orang yang sakit, betul-betul sakit, ya, sulit untuk dia sholat setiap waktu, maka dianjurkan atau dibolehkan untuk menjamak sholat mereka. Ya. Oleh karena itu, saya menganjurkan kepada Bapak yang bertanya tadi, kalau seandainya ada orang yang bisa di, apalagi kalau Bapak seorang yang mempunyai harta, punya kecukupan, hendaklah ada orang yang menemani mereka. Ya. Menjaga atau mengingatkan mereka saat mereka sholat. Ya. Adapun mereka dibiarkan dalam keadaan seperti itu, kemudian nanti Bapak ini pulang sampai sore hari, ini juga satu hal yang menyedihkan. Oleh karena itu, wallahu a'lam, apabila Bapak tadi yang bertanya mempunyai kemampuan, alangkah baiknya dia mencari orang yang bisa apa namanya membantu orang tua itu, ya, untuk yang mengingatkan mereka atau mungkin memasak untuk mereka atau yang lainnya, paling tidak mengawasi mereka di rumah mereka. Karena kalau terjadi sesuatu, sang ayah juga dalam kondisi yang lemah, ibu dalam kondisi sakit, ini juga akan tentu memberatkan. Ya, karena seorang tidak tahu apa yang terjadi, musibah yang menimpa kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, akan lebih baik dan lebih utama dan lebih fadilah jika Bapak ini menyewa orang, entah itu mungkin pembantu, ya, yang tentu tetap menjaga batasan-batasan syariat, ya, untuk mengawasi kedua orang tua tersebut. Sedangkan fatwa tentang mengumpulkan sholat, tiga sholat dalam satu waktu, wallahu a'lam, saya tidak sepakat dengan dalam hal ini, karena memang yang dibolehkan menjamak sholat itu adalah sholat zuhur dan asar di satu waktu, dan sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib dan isya tersebut. Ya. Sedangkan subuh sholat pada waktunya. Adapun memajukan sholat zuhur dan asar di waktu subuh ini, wallahu a'lam, kami belum mendapatkan pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, karena orang tua ini masih mampu mereka untuk mengerjakan pada pada waktu sholat duhur, meskipun boleh mereka jamak karena kondisi. Ya. Fatwa sebagian ulama membolehkan jamak sholat bagi orang sakit dalam kondisi tertentu. Ya, ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam. Wallahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya di perjalanan tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya. Barakallahu fikum. Dan karena waktu yang tentunya membatasi kita di pagi hari ini, Ustaz, dan kita tidak dapat melanjutkan sesi tanya jawab pada kajian ilmiah pagi hari ini, dan kami mohon untuk menyampaikan sebuah ikhtitam atau istifadah dari perjumpaan kita pada kajian ilmiah di kesempatan ini. Tafadhal, Ustaz. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga itu semuanya memberikan manfaat pada kita, menambah iman kita, memperkokoh tauhid dan akidah kita pada Allah, akidah kita terhadap agama Allah itu Islam, dan itulah harapan kita yang menjadi harapan bagi seorang mukmin di hadapan Allah Ta'ala, adalah dia berada di atas akidah yang benar, dia senantiasa beribadah kepada Allah juga secara benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan dia senantiasa menjaga hubungannya hablum minallah dan hablum minannas. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wal ali sabi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.